Apa yang paling gampang? Paling gampang begini. Saya mau tunjukkan misal. Anda kalau zakat pakai apa? Enggak ada zakat pakai Allah alam. Zakat itu kalau enggak Anda gunakan beras, Anda gunakan uang. Zakat pakai apa di sini? Pak, mau saya setor zakat ya. Ibu zakat apa? Allah alam. Masya Allah. Gimana kita bisa berzakat? Pakai apa zakat ini di sini? Uang, baik. Mana dalilnya? Mana contohnya? Ayo coba temukan. Saya minta jangan hadis, hadis palsu aja. Cari zakat menggunakan itu. Anda cari sampai kiamat kurang 2 hari. Enggak akan ditemukan. Silahkan cek. Di Indonesia ada yang pakai beras. Kalau mau konsisten, bahkan nabinya, dalilnya itu menggunakan kurma atau gandum. Silahkan cek. Silahkan Anda cari. Hadis nabi yang sampai pada kita, beliau zakat menggunakan kurma dan gandum. Bahkan contohnya jelas kok, kurma, gandum, dalilnya ada. Kok kita tiba-tiba menggunakan beras atau menggunakan uang? Dari mana taunya? Nah, maka kemudian Muawiyah melakukan di sini penelitian. Dilihat ketika beliau jadi gubernur di Syams. Beliau melihat, ini makanan pokok. Ini makanan pokok. Setiap yang makanan pokoknya itu yang digunakan. Ada maslahatnya di situ, maka itu yang boleh dilakukan sebagai bagian dari zakatnya. Yang fitri, yang berupa makanan. Maka boleh kemudian, silahkan di setiap tempatnya makanan pokoknya itu boleh. Karena Nabi itu makanan pokoknya kurma dan gandum. Bahkan di lingkung masyarakatnya sampai saat ini. Maka dikeluarkanlah itu. Kalau Indonesia mau mengeluarkan kurma, siapa yang makan, kemana dikeluarkannya? Gak nyambung. Maka dari itulah boleh diambil dari makanan pokoknya. Apa makanan pokok Bapak Ibu sekalian? Tuh, saya bukan, kalau saya nasi. Kalau beras itu makanan bagi hewan yang bertembolok. Ayam itu beras, bebek itu beras. Kalau saya nasi, sumbernya dari beras. Alhamdulillah, dimasak dulu baru dimakan. Baik ya, maka boleh kemudian itu dikeluarkan sebagai bagian dari zakat. Coba cek. Jelas ya? Yang keempat, itulah bid'ah. Yang tidak ada dalilnya sama sekali. Dan tidak ada kiasnya di sini. Tidak ada analoginya. Dan dianggap sebagai bagian dari ibadah. Itu sederhananya. Jadi kalau dianggap bagian dari ibadah, enggak ada dalil, enggak ada contoh, enggak ada kiasnya sama sekali. Enggak ada analoginya. Maka itu bagian dari bid'ah. Masya Allah, salat subuh berapa rakaat? 2, tiba-tiba dia terlampau soleh 3 rakaat misalnya. Nah itu yang jadi masalah. Itu yang disebut dengan bid'ah. Atau mengadakan sesuatu yang dinilai sebagai ibadah. Dinilai sebagai ibadah. Yang enggak ada dalil, enggak ada contoh, enggak ada dalil sama sekali. Dan enggak bisa dikiaskan. Enggak ada asbabun nuzul, enggak ada asbabul wurud, bahkan asbabul muncul misalnya. Tidak hadir sama sekali. Maka yang demikian itu mesti dihindari.